بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Adab yang terakhir berhubungan dengan apa? Riba. Dan dia tidak malu ketika mengatakan tidak paham di saat ditanya paham atau tidak. Baik, kita sudah masuk ke adab 10 belum? Sudah, adab ke 10 apa? Rasa. Nah, hendaknya dia memperhatikan gilirannya ketika mau bertanya. Nah, tidak mendahului nah, orang-orang yang lebih dahulu darinya. Baik. Man yaqra? Baik, qira'ah normal. Karena Nah, hendaknya seseorang walifillah dalam permasalahan, apalagi permasalahan diin, tidak hanya mengedepankan ego pribadi, tapi melihat maslahah. Nah, yang terbesar yang mungkin bisa didapat, dan melihat dharar yang mungkin muncul. Kalau dikhawatirkan dengan diakhirkannya hajat tersebut ada kemadharatan, tentunya hendaknya dia dikedepankan. Namun kalau tidak ada sesuatu pun dari perkara-perkara disebutkan di depan, dia bukan orang asing, dia pun tidak memiliki kebutuhan yang mendesak, maka dikatakan di sini faqad kuriha, faqad kariha qaumun al-ithara bin naubah. Nah, sebagian kaum yaitu para ulama, mereka membenci mengedepankan orang lain pada jatah kirirannya. Kenapa? Li'anna qira'at al-ilmi wa musara'ata ilaihi qurba, dikarenakan membaca ilmu dan bersegera pada permasalahan ilmu ini merupakan bentuk qurba, bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ibadah. Makanya kita membaca ilmu ini termasuk dalam kategori ibadah, sehingga butuh niatan yang lurus. Dibutuh niatan yang baik. Maksudnya kita membaca untuk mempelajari ilmu. Demikian pula seorang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, niatkan untuk apa? Untuk membaca dan mempelajari ilmu. Tanpa niatan itu, khanifillah, seorang akan mendapatkan apa? Tidak akan mendapatkan pahala yang besar. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an secara sendirinya bacaan itu merupakan ibadah. Tapi kalau kita membaca kitab, membaca hadis tanpa ada niatan untuk belajar ilmu, ini tidak akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan kaidah wal itharu bil qurabi makruh, mendahulukan orang lain pada perkara-perkara pendekatan diri kepada Allah, atau dengan istilah lain mengedepankan orang lain dalam ibadah, ini hukumnya makruh, dibenci. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk bersegera. Apa dalilnya? Harin. Tayyib wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Dan kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Apa dalilnya, Umar? Fastabiqul khairat. Dan kita dicontohkan oleh para salaf kita untuk tidak ithar dalam masalah yang seperti ini. Bagaimana contohnya? Nabi. Tentang kisah siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang beliau duduk di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Syekh Quraisy, para Syekh Quraisy kadang-kadang saat itu duduk di samping kiri seperti Abu Bakar dan yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan sisa minum beliau kepada yang lebih tua, tapi haknya lebih dahulu adalah yang di kanannya. Maka Rasulullah minta izin kepada Abdullah bin Abbas, tapi Abdullah bin Abbas tidak ingin mengedepankan mereka. Ya, tetap ingin yang pertama kali mendapatkan bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itar pada perkara yang utama, itu merupakan perkara yang dibenci. Makanya para salaf apabila kalau berhubungan dengan masalah ibadah, masalah yang memiliki keutamaan di sisi Allah, maka mereka berlomba-lomba. Adapun perkara dunia, berhubungan dengan perkara dunia, perkara makanan, minuman, mereka kedepankan orang lain. Tayyib. Kami contohkan untuk seorang bisa mendapatkan giliran yang paling depan. Bagaimana untuk menentukan mana yang paling depan dan mana yang belakangan? Yaitu bitaqat dumil hudur di majlis syekh, dengan yang paling pertama, yang paling awal hadir di majlis syekh. Au ila makani, atau yang hadir pertama kali ke tempatnya. Baik, dan haknya tersebut tidak gugur dengan perginya dia untuk perkara yang memang mendesak, seperti qada il hajah, buang hajat, haul ataupun ghaid, buang air kecil maupun buang air besar, atau tajdid wudu. Yaitu memperbaharui wudhu. Misalnya sudah ngantri lama, ternyata batal, dia ingin wudhu. Ya, tempatnya, nanti dia kembali ke tempat itu. Idza 'ada ba'dahu, apabila dia kembali setelahnya. Tidak kemudian kalau sudah keluar sudah harus mulai dari awal, antri di belakang. Nah. Karena apa? Man sabaqa ila al-majlis fa huwa awla bih. Siapa saja yang mendahului pada suatu majlis, maka dia yang paling berhak. Apabila kepergian dia dari majlis tersebut untuk perkara yang memang kebutuhan mendesak, maka dia tetap memiliki hak. Demikian pula pada saf awal. Pada saf awal, apabila seorang memang sudah dahulu duduk di saf awal atau mendapatkan saf awal, kemudian dia keluar untuk wudhu, maka dia yang paling berhak untuk tempat tersebut. Baik ada tanda maupun tidak, selama dia bisa menerangkan bayyinah bahwasannya ini tadi tempatku, ayo keluar untuk wudhu. Cuman agar tidak terjadi kesalahpahaman, sebelum keluar ya minta tolong kepada yang di samping kanan kirinya bahwasannya tolong nanti ada orang yang masuk diberitahu ini tempatku. Karena apa? Kalau sudah masuk orang, kemudian untuk menyingkirkannya, ini kan biasanya membuat hati tidak nyaman. Mending sebelum masuk sudah diingatkan, ini ada 6 bulan yang tadi duduk di sini sedang buang air. Dia tidak jadi masuk, tapi kalau sudah senang dapat saat awal duduk di situ, tiba-tiba datang, apa ini tempat puha? Hanya ribut biasanya. Ini ribut. Dan saf awal apabila termasuk di antara hal yang hendaknya bersegera. Tayyib, hendaknya bersegera seorang muslim kalau mampu untuk 5 waktu tidak luput saf awal lakukan. Kenapa? Karena keutamaan yang besar yang ada padanya. Bahkan sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, lau ya'lamun nas ma fil nida'i was-saffil awwal lakanat qur'an. Seandainya manusia tahu keutamaan apa yang ada di azan dan saf awal, maka sungguh mereka akan berebut sehingga tidak memungkinkan untuk bisa didapat kecuali dengan undian. Harus berundi. Karena apa? Semuanya sama-sama cepat, sama-sama bersegera, sehingga tempatnya sudah tidak cukup, harus diuji. Nah, jadi jangan sampai disia-siakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu shufufir rijal awwaluha. Nah, sebaik-baik shaf para lelaki adalah yang paling awalnya. Nah, anggap suatu kerugian ketika seorang salat berjamaah kok dapat shaf kedua atau ketiga. Kalau sudah terpatri seperti ini, alhamdulillah dia akan bersemangat. Tapi kalau tidak ada perasaan kehilangan, mas, saya hari ini tidak dapat shaf awal sama sekali, tidak ada perasaan kehilangan, maka ini harus diperbaiki. Karena perasaan, anggapan biasa, padahal dia kehilangan keutamaan, ini termasuk musibah. Termasuk musibah. Baik, sebenarnya dia kehilangan banyak, tapi tidak merasa. Nah, padahal manusia pada perkara dunia saja dia kehilangan sedikit saja, kadang apa? Mikirnya lama. Nah, sedihnya lama. Nah, ini kita kehilangan banyak keutamaan. Hari ini kelewatan kemudian subuh misalnya, santai saja. Kehilangan shaf awal, santai saja. Kehilangan qayyim dua rakaat duha, santai saja. Nah, ini bahaya. Bahaya alhamdulillah. Baik. Karena amalan-amalan yang seperti itu butuh untuk apa? Seorang betul-betul menjaganya, membiasakan diri untuk menggapai keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah apa? Siapkan bagi hamba-hambanya. Kalimat yang bagus afanillah dari Imam Al-Mu'allimi rahimahullah ta'ala dalam kumpulan kitab yang dikumpulkan dengan judul Atharul Mu'allimi, dikumpulkan kitab-kitab beliau pada jilid yang ke-22 halaman 109. Kalau katakan iyyakum wa tarkas sunan fa innaha syuhudul yaqin. Iyyakum wa tarkas sunan fa innaha syuhudul yaqin. Wa man tarakhasa fis sunani sahhala lahu syaitanu tarkal fara'idil 'idham. Wa man tarakhasa fis sunani sahhala lahu syaitan tarkal fara'idil 'idham. Imam Al-Mu'allimi mengatakan iyyakum wa tarkas sunan, hati-hati kalian dari meninggalkan perkara-perkara sunnah. Hati-hati, jangan sampai kalian membiasakan diri meninggalkan hal-hal yang sunnah. Kenapa? Fa innaha syuhudul yaqin. Karena sungguhnya perkara-perkara sunnah ini merupakan apa? Saksi-saksi atas keyakinan seseorang. Yaitu saksi dan bukti atas keimanan dia. Baik. Maka wa man tarakhasa fis sunan, siapa saja yang bermudah-mudahan mencari yang enak-enak, bersantai-santai dalam perkara sunnah, sahala lahu syaitan tarkal fara'idil idham, maka syaitan akan mudahkan baginya untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang besar. Membiasakan meninggalkan rawatib, lama-kelamaan bisa meninggalkan apa? Sholat wajibnya. Lama-lama bisa meninggalkan sholat yang wajib. Sehingga hati-hati, sebagaimana wasiat dari Imam Al-Mu'allimi tadi. sebagiannya bagi seorang muslim berbila di talabatul ilm bersegera pada perkara-perkara sunnah, terutama rawatib. Nah, sunnah-sunnah rawatib jangan sampai seorang menyepelekannya. Nah, qabliyah subuh, qabliyah dan ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ini dan rawatib yang muakkad yang tidak pantas. Nah, seorang muslim apalagi sunni, apalagi para talabatul ilm meremehkan amalan-amalan tadi. Kalau seorang luput karena suatu kesibukan, pondok paling tidak di waktu dia mendapatkan kelonggaran. Nah, siapa yang sudah hafal perkataan muallimi tadi? Man yakul ana iyakum matarka sunan fa innaha syurudul yaqin. Kum giliran yang sama dalam artian nah desak-desakan pada satu giliran dan berselisih pada giliran tersebut, maka jalan keluarnya adalah dengan apa? Dengan qura'ah. Dan qura'ah ikhwan fillah mengundi ini ditempuh pada perkara yang memang nah suatu hak yang di situ ada beberapa orang yang memiliki hak yang sama, tapi tidak mungkin untuk diberikan kepada semuanya. Nah, maka ya dipundi untuk menentukan siapa yang dapat. Dan Quran termasuk metode syar'i dalam menyelesaikan beberapa masalah. Dengan catatan apa? Yaitu pada hal-hal yang terjadi persengketaan dan tidak bisa menentukan mana yang dapat di saat mereka memiliki dan kemungkinan yang sama. Tapi kalau ada murajjih, yaitu ada hal yang bisa digunakan untuk mengedepankan salah satunya, maka tidak perlu qira'ah. Misalnya berebut adzan, semuanya ingin adzan. Tayyib. Di sana ada murajjih, satu suaranya terus, suaranya lantang. Nah, maka diberikan kepadanya. Tapi kalau sama-sama suaranya, sama-sama lantang, tayyib, maka baru di situ ditumpuk qira'ah. Salah satu contoh demikian. Nah, kalau tempat sama-sama bareng, nah sampai di tempat itu bareng, kemudian berselisih, maka di sini butuh untuk diundi. Au yuqaddimu syaikhu ahadahuma in kana mutadarri'an. Atau kalau memang salah satunya itu mau mengalah, ya sudah, bulan saja yang lebih dahulu. Nah, ini boleh bagi syekh mengedepankan salah satu dari keduanya. Tayyib. Wa in kana 'alaihi aqra'uhuma fal qira'ah. Dan apabila ikhwanillah tidak bisa juga, tidak ada yang mau takarru, tidak ada yang mau mengalah. Baik. Dan dari sisi qira'ah, nah untuk apa murajjih yang dimungkinkan itu sama, maka yang tidak ada jalan keluar kecuali qira'ah, kecuali dengan mengundinya. Terus para pelajar-pelajar di madrasah yang ada. Nah, dahulukan mereka-mereka yang belajar yang datang ke madrasah tersebut. Nah, tidak mengedepankan orang-orang asing kecuali dengan izin dari mereka. Baik. Intinya dalam adab yang ke-10 ini, karena ada masing-masing khalifah tempat belajar berbeda-beda. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di zaman Imam Ibnu Jamaah pun dapat ikhtilaf penataan madrasah. Nah, tain sudah ada dalam artian nah madaris ada. Nah, madrasah-madrasah untuk anak-anak tain, kemudian yang di atas, yang di atasnya ada, walaupun tentunya madrasah pada zaman itu kita nah tentunya jauh dari apa, dari apa-apa yang terjadi pada zaman sekarang. Kalau kita perhatikan madrasah yang ada, seperti madrasah-madrasah yang didirikan oleh orang tua Ibnu Qayyim, makanya dinamakan Ibnu Qayyimil Jauziyah, karena bapak beliau apanitilah adalah apa, Qayyimul Jauziyah, pendiri madrasah Jauziyah. Nah, madrasah ini memegang para ulama. Nah, para ulama. Tayyib. Untuk apa? Mengajar yang lebih memang orang-orang yang mau konsentrasi belajar. Sedangkan majelis yang ada di masjid biasanya majelis tahdits secara umum. Majelis penyampaian hadis dan seterusnya. Sehingga jelas jauh berbeda dengan madrasah-madrasah yang ada pada zaman ini. Nah, yang kebanyakannya berisi kemungkaran. Nah, dan hampir tidak selamat dari hal-hal yang menyelisihi syariat. Dan ada yang kesepuluh berhubungan dengan masalah apa? Masalah urut-urutan dalam mengantri. Ketika seorang mendapatkan jatah pilihan itu sudah, nah, gunakan jatah tersebut, jatah menyetor, jatah untuk membaca, jatah untuk bertanya. Nah, maka pergunakan gilirannya dan tidak boleh menyerobot giliran orang lain. Dan bagaimana ketika dia mau mengedepankan orang lain atas gilirannya telah dibimbingkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Baik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.